الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمسلمين رحمني ورحمكم الله kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba sungguh tidak bisa dihitung. Kenikmatan dengan berbagai macam jenis dan rupanya, yang terkecil demikian pula nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala memberikannya secara cuma-cuma, secara gratis kepada para hambanya. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah hamba-hamba yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun masih memberikan kesenangan kepada mereka, masih memberikan kenikmatan kepada mereka di dalam kehidupannya meskipun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud Allah Subhanahu wa taala senang dengan kemaksiatan tersebut. Bukan maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kemaksiatan tersebut, akan tetapi dengan hikmah-hikmah yang banyak Allah Azza wa Jal memberikan kenikmatan kepada seorang hamba meskipun dia durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin, nikmat yang bisa dilihat oleh indera kita ataupun nikmat yang tidak bisa dilihat, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, meratakan nikmat tersebut untuk segala dan seluruh kalangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard? Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard? Wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wala huda wala kitabin munir." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidakkah kalian memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, meratakan nikmat-nikmatnya untuk kalian baik nikmat yang nampak terlihat ataupun nikmat yang tidak nampak dan tidak terlihat. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabin munir. Namun sayangnya di antara manusia ada yang membantah Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari ilmu dan tanpa didasari petunjuk dan tidak pula tanpa kitab yang memberi penerangan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-nikmat yang banyak yang luas kepada kita semuanya dengan hikmah tujuan yang banyak. Di antaranya adalah agar kita bersyukur kepada Allah, agar kita mengingat Allah, dan agar kita mempergunakan nikmat tersebut untuk perkara-perkara yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan diri kita dan menghidupkan jiwa-jiwa kita yang telah mati, yang telah tertutup karena kemaksiatan. Maka diharapkan dengan nikmat tersebut dia terbangun sadar, jiwanya hidup dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu banyaknya jenis dan ragamnya tentunya kemungkinan besar, dan itu yang menjadi kenyataan, beberapa nikmat yang kita tidak menyadarinya, atau dengan bahasa lain beberapa nikmat yang setiap hari kita rasakan namun kita lalai dari nikmat tersebut. Sangat banyak, seperti diantaranya yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas, nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu tertipu, terperdaya, lalai dari dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nikmat kesehatan yang masya Allah setiap hari bersama kita, sekian banyak dari umat manusia, terkhususnya dalam hal ini kaum muslimin, lalai, lupa, tidak menyadarinya, tidak mengingatnya, tidak memperhatikannya, terlebih lagi mensyukurinya. Padahal dengan nikmat kesehatan tersebut akan memberikan dampak-dampak yang baik untuk dirinya. Dengan kesehatan akhirnya dia pun mampu bekerja, yang walhamdulillah mendapatkan rizki dari Allah. Dengan kesehatan tersebut dia mudah melakukan aktivitas-aktivitas yang dia inginkan, tidak seperti sebagian hamba Allah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit. Apakah rasa sakit yang sifatnya sementara, atau sebagian yang diberikan oleh Allah dengan rasa sakit dengan jangka waktu yang lama, panjang, yang akhirnya menghambat beberapa aktivitas yang bisa dia kerjakan pada saat dia sehat. Ketika dia sehat, dia bisa bekerja, dia bisa mencari maisha, dia bisa mencari apa yang dia akan berikan untuk keluarganya, sesuap nasi, dua suap, tiga suap. Namun semua itu terhenti, vakum, tatkala Allah Subhanahu wa taala sedikit menahan rasa sehat yang dia rasakan dengan diberikan rasa sakit, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, di saat itulah dia akan menyadari bahwasannya nikmat kesehatan sangat berarti dan sangat berharga. Demikian pula nikmat yang kedua adalah waktu luang, waktu kosong, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sangat berarti, namun disayangkan kebanyakan manusia lalai, tidak mengingat dan tidak memperhatikan, terlebih lagi mensyukurinya. Waktu luang yang juga disebabkan adanya waktu luang tersebut, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang kita inginkan. Kita bisa beristirahat. Kita bisa dengan waktu luang tersebut ini mengambil faidah-faidah, baik itu duniawi ataupun faidah-faidah yang sifatnya akhirah. Dengan kesempatan tersebut kita akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperdekat jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang luang tersebut. Kita jadikan sebagai kesempatan untuk kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya berusaha untuk menghapus, menghilangkan seluruh dosa yang telah kita lakukan dengan harapan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, waktu ini pun sama sekali tidak dirasakan dan dilupakan, diterlantarkan, tidak diperhatikan oleh kebanyakan manusia, khusus dalam hal ini adalah kaum muslimin. Kapan dia akan merasakan nikmat waktu luang itu sangat berarti dan sangat berharga? Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesibukan untuk dia. Dengan berbagai macam kesibukan yang akhirnya dia tidak mampu istirahat, dia tidak mampu menenangkan jiwanya, dia tidak mampu menenangkan tubuhnya, jasadnya. Terlebih lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk istirahat saja dia tidak mampu, apalagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terkecuali hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menutup kesempatan tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ruh nyawanya pada saat detik-detik kematian menghampirinya, sakaratul maut, yang di situ Allah Subhanahu wa taala sudah menutup selama-lamanya kesempatan bagi dia untuk memperbaiki diri. Tidak berarti lagi ucapan astaghfirullah, tidak berarti lagi ucapan saya bertaubat kepada Allah, tidak berarti lagi ucapan saya menyesal pada saat Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan, menetapkan kita pada keadaan sakaratul maut. Tidak lagi diterima taubat seseorang pada waktu itu. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan yang begitu panjang, puluhan tahun usianya yang bisa digunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia maghbun. Dia tertipu, dia lalai dari kesempatan yang panjang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia akan merasakan kesempatan itu berarti baginya tatkala dia merasakan sakaratul maut yang Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi akan menerima taubat siapapun dia, dari kalangan manapun dia, dari jenis laki-laki ataupun wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat hamba. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat hamba, taubat manusia. Ma lam yughargir, selama nyawa itu belum dikerongkongan. Selama nyawa itu, selama hamba tersebut belum sampai pada keadaan sakaratul maut, ketika mungkin dia sedang sakit ringan atau mungkin sakit berat yang dia rasakan selama dia belum sakaratul maut, maka di situ Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan baginya untuk bertaubat. Masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat tersebut. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menutup kesempatan, menutup waktu luangnya untuk digunakan untuk bertaubat kepada Allah dengan cara sakaratul maut, meskipun dia menangis, meskipun dia menyesal dengan sejujur-jujurnya, menyesal bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, walaupun seseorang dikatakan saya bertaubat pada saat sakaratul maut, itu tidak dikatakan taubat. Karena di antara syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama adalah taubat yang dilakukan pada waktu-waktu yang belum ditutup pintu taubat. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya kita semangat memanfaatkan waktu untuk mengejar urusan duniawi, lalu kemudian menelantarkan perkara-perkara yang kita butuhkan nanti pada yaumul qiyamah. Jangan. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan kita kemudian mengejar dengan tenaga full untuk mencari perkara yang pasti kita akan tinggalkan, namun dari sisi lain kita menelantarkan perkara yang pasti kita akan butuhkan nanti pada yaumul qiyamah berupa bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua contoh ini dari dua nikmat yang sangat dekat dengan kita, namun kebanyakan manusia lalai lupa darinya. Dan di sana masih banyak dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang sangat besar, sangat berarti bagi kita, namun kebanyakan kita tidak menyadarinya. Dan adapun yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini, insyaallah di antara nikmat tersebut adalah nikmat al-ukhuwah, nikmat persaudaraan. Insyaallah dengan pembahasan yang akan kita sebutkan nanti, akan kita sadari bahwasannya al-ukhuwah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang sangat agung, yang sangat besar. Kita mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersatukan umat terdahulu, suku Aus dan suku Khazraj, yang berabad-abad, ratusan tahun saling bermusuhan, saling menyerang dan saling membunuh. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi ganti generasi mereka saling menyerang dan saling membalas, membunuh dan saling membunuh. Tidak ada pihak tertentu yang mampu mendamaikan antara dua kabilah besar ini. Tidak ada yang mampu mendamaikan keduanya. Sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam. Dua suku kabilah yang dianggap secara akal seolah-olah tidak lagi bisa untuk didamaikan, dua kabilah yang sudah berabad-abad tahun saling bermusuhan yang tidak mungkin akan bisa untuk dipersaudarakan, namun semua itu tidak ada kata mustahil di sisi Allah Azza wa Jalla. dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasanya Islam merupakan agama yang rahmat, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang penuh dengan persaudaraan, saling mengasihi. Dibuktikan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, diangkat menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul untuk mendakwahkan Islam, menyampaikan rahmat yang ada di dalam agama Islam untuk semesta alam. Dan Allah Subhanahu wa taala pun membuktikannya. Dua kabilah, dua suku yang dianggap tidak mungkin lagi bisa dipersaudarakan, dengan Islam mereka berubah 180 derajat. Yang sebelumnya mereka saling membunuh, dahulunya mereka saling bermusuhan. Ketika mereka mengenal Islam, mempelajari Islam lebih dalam dan lebih mengerti seluk-beluk Islam, apa yang ada di dalam agama Islam, permusuhan yang dahulu mereka rasakan berubah menjadi kasih sayang. Keinginan mereka untuk membunuh kabilah sebelahnya yang dahulu mereka rasakan berubah menjadi rasa untuk saling membela dan saling menolong, meskipun dahulu mereka berabad-abad tahun saling bermusuhan, berubah drastis. Itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Yang penting dalam hal ini yang harus kita catat, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Semua itu merupakan pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kalau seandainya kita fikir secara akal kita untuk mempersaudarakan dua saudara, dua orang, atau memperdamaikan dua kabilah, dua suku, dua kampung, menurut kita mungkin mudah. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada mereka hati yang bersatu, hati yang penuh kasih sayang, maka kita tidak akan mampu untuk menyatukan mereka, meskipun sudah kita korbankan seluruh apa yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan dua kabilah, suku Aus dan Khazraj, di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan ingatlah kalian, khitab kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ingatlah kalian atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk kalian tatkala dahulu kalian adalah kaum yang saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian pun dengan nikmat Allah, dengan karunia dari Allah, menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Padahal dahulu kalian ini sudah berada di tepi jurang kebinasaan, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari jurang tersebut. Menyadarkan bahwasanya Islam itu penuh dengan kasih sayang. Menyadarkan kepada mereka bahwasanya kalian dahulu adalah kaum yang saling bermusuhan, saling menyerang, saling membunuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan nikmatnya mempersatukan hati kalian. Ingat, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun engkau berusaha mengeluarkan seluruh pengorbanan, seluruh apa yang kita miliki, seluruh kekuatan kita, kalau Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hati yang lembut, belum mempersatukan, maka Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu mempersatukan mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad menginfakkan, kalau engkau seandainya wahai Muhammad menghabiskan seluruh apa yang ada di bumi ini untuk menyatukan mereka, niscaya engkau tidak akan mampu menyatukan mereka. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Nikmat yang besar. Persaudaraan di atas Islam, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa rasakan bagaimana keadaan ketika suasana genting dengan permusuhan, peperangan, terlebih lagi adalah peperangan saudara sesama muslim. Mau keluar rumah tidak aman, mau melakukan aktivitas ini tidak aman, mau mencari ma'isyah tidak aman, di malam hari tidur tidak nyenyak, dan seterusnya. Kekhawatiran demi kekhawatiran selalu menghantui kaum muslimin pada saat mereka dicabut dari nikmat persaudaraan. Dalam ruang lingkup yang terkecil antara kaum muslimin yang hidup bertetangga, bagaimana dia akan merasakan kekhawatiran yang sangat tatkala Allah Subhanahu wa taala belum memberikan persaudaraan meskipun dalam hitungan tangga, tetangga. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetangga yang tidak baik, yang saling bermusuhan, mau keluar rumah merasa tidak aman hartanya yang dia tinggal. Ketika di malam hari dia pun tidak tenang pada saat tidur, jangan salah khawatir tetangganya ini akan membuat makar yang tidak baik. Ini dalam hitungan tetangga yang kecil. Atau yang lebih terkecil lagi, yaitu dalam ruang lingkup keluarga. Tatkala tidak ada di situ rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang luas itu terasa sempit. Aktivitas yang bisa kita bekerja dengan leluasa itu seolah-olah kita terkekang karena tidak ada keharmonisan, kerukunan dalam hidup rumah tangga. Terlebih lagi dalam jumlah yang lebih luas yang akan mengancam nyawa-nyawa kita. Lebih lagi kita merasa tidak aman, lebih lagi kita merasa khawatir, maka pada saat itulah pasti kita akan merasakan betapa nikmatnya hidup bersaudara, betapa nikmatnya hidup saling menyayangi, betapa nikmatnya hidup saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Semua itu diajarkan dalam Islam dan dirhas, dan sangat dihasung dan sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan persaudaraan sesama kaum muslimin, yaitu persaudaraan yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan persaudaraan rasa cinta, rasa kasih sayang menyayangi yang didasari karena tendensi duniawi, bukan. Namun rasa cinta, rasa sayang yang didasari karena Allah. Banyak manusia sekarang ini saling tolong-menolong, saling membantu, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Namun yang disayangkan semua itu dilakukan karena tendensi duniawi. Apakah dia melakukan itu demi tujuan agar dilihat oleh kaum muslimin sebagai orang yang suka membantu? Walaupun ini semua yang mengerti dan mengetahui hanyalah Allah. Atau dia melakukannya dengan tujuan agar organisasinya itu dilihat dan dipandang baik oleh kaum muslimin, atau dia membantu kaum muslimin dalam rangka agar dilihat partainya itu aktif di dalam membantu kaum muslimin. Walaupun semua itu yang mengerti hanyalah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semua itu kemungkinan akan terjadi. Kemungkinan akan terjadi, saling tolong-menolong, saling membantu, saling memperhatikan, saling berteman, saling sayang menyayangi dan saling mencintai, namun karena tendensi duniawi. Semua itu dilarang di dalam syariat Islam. Semua itu tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Di dalam Islam mengajarkan seseorang saling menyayangi, saling mencintai karena Allah, yang akan mengakibatkan dan akan menjadikan rasa kasih sayang tersebut kekal abadi dunia akhirat. Adapun orang-orang yang mereka saling menyayangi, saling mencintai karena tendensi duniawi, kecintaan mereka hanya khusus di dunia. Kecintaan mereka, rasa kasih sayang mereka hanya pada duniawi, seperti yang mereka inginkan dari tendensi duniawinya. Namun pada yaumul kiamah mereka akan saling bermusuhan. Mereka akan saling membenci, mereka akan saling menuding, mereka akan saling menuduh tatkala Allah Subhanahu wa taala memintai pertanggungjawabannya di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Al-akhilla yawma idin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang mereka saling berteman, orang-orang yang mereka saling bersahabat, orang-orang yang mereka saling mencintai, pada yaumul qiyamah sebahagian mereka akan menjadi musuh atas sebahagian yang lainnya. Si A dan si B pada kehidupan dunia saling mencintai, namun karena duniawi, pada yaumul qiyamah A dan si B akan saling bermusuhan. Dan seterusnya. Terkecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa, karena mereka mendasari rasa cintanya karena Allah. Ketika dia membantu saudaranya karena Allah, ketika dia menyayangi saudaranya karena Allah, ketika dia meringankan urusan saudaranya karena Allah, semua mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak mengharapkan urusan duniawi, pujian ataupun yang semisalnya. Sehingga rasa cinta mereka kekal dunia akhirat. Di dunia mereka akan saling menyayangi, pada yaumul kiamah pun mereka akan saling menyayangi. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking begitu nih besarnya nikmat persaudaraan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan begitu banyak keutamaan fadail yang akan didapatkan dan akan digapai, diraih oleh seseorang yang mendasari ukhuwah persaudaraannya, mendasari rasa cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup dalam seluruh lapisan. Dalam lingkungan yang ruang lingkup yang terkecil, dalam hubungan rumah tangga. Sangat penting seseorang itu mengoreksi niat dia dalam mencintai istrinya, atau sebaliknya niat mengoreksi tujuan seorang istri di dalam mencintai suaminya. Dikoreksi, diperhatikan. Jangan sampai di dunia mereka dilihat sebagai masya Allah keluarga yang penuh mawa, yang harmonis, yang romantis. Namun siapa tahu nanti pada yaumul kiamah ternyata suami istri ini saling bermusuhan. Mengapa demikian? Disebabkan karena rasa cinta yang mereka alami pada kehidupan dunia dalam ruang lingkup rumah tangga didasari bukan karena Allah. Sang suami mencintai istrinya karena mungkin istrinya ini adalah orang-orang yang terpandang, keturunan orang-orang yang terhormat. Atau sebaliknya, seorang istri ketika dia mencintai suaminya karena mungkin suaminya ini memiliki harta yang banyak, memiliki usaha yang masya Allah menghasilkan keuntungan yang besar. sehingga dunianya terjamin apa yang dia inginkan terpenuhi, atau dengan niat-niat yang lainnya namun mengenyampingkan rasa cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan saling bermusuhan pada yaumul qiyamah. Mulai dari lingkungan yang terkecil dalam kehidupan rumah tangga, kemudian melebar lagi dalam hubungan tetangga, dan seterusnya sesama kaum muslimin. Hendaklah masing-masing kita mengoreksi apa yang kita korbankan, apa yang kita berikan, dan apa yang kita infakkan untuk saudara kita sebagai bentuk rasa cinta kita kepada mereka. Hendaklah mendasarinya karena Allah, bukan karena tujuan yang lainnya, namun semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tiga golongan yang dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah golongan muhajirin, yang mereka meninggalkan apa yang mereka miliki, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kampung halaman mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah, mereka dicap oleh Allah dengan orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Golongan yang kedua yaitu orang-orang Ansar, yang mereka menyambut kedatangan orang-orang muhajirin dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah, memberikan apa yang mereka miliki untuk orang-orang muhajirin. Sampai di antara mereka disebutkan dalam suatu riwayat yang memiliki lebih dari satu istri, satu istrinya diberikan kepada orang-orang muhajirin. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walau kana bihim khasasah. Padahal orang-orang Ansar itu butuh untuk bantuan. Mereka butuh untuk dibantu, namun mereka lebih memperdulikan keadaan orang-orang muhajirin, sehingga mereka mengeluarkan apa yang mereka miliki untuk orang-orang muhajirin meskipun mereka sendiri butuh terhadap pemberian tersebut. Mereka diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-muflihun. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilindungi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat asyuh, sifat bakhil yang sangat, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan setelah muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang memberikan doa kebaikan untuk mereka, yaitu orang-orang yang datang setelah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka berdoa kepada Allah, "Ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Yaitu golongan yang ketiga, orang-orang yang mereka mendoakan ampun, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka sendiri dan kepada orang-orang yang telah mendahului di dalam keimanan dari kalangan para sahabat. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati kita ghil, rasa iri dan dengki kepada mereka. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha lembut dan maha penyayang. Tiga golongan, kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mencintai para sahabat karena Allah, yang diwujudkan dengan doa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak dari keutamaan di dalam al-ukhuwah fillah, bersaudara mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam satu hadis yang menjelaskan bahwasannya rasa cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah tali yang kuat untuk mengikat keimanan di dalam kalbu kita. agar iman kita yang ada di dalam hati kita itu kokoh dengan baik dan terikat dengan ikatan yang kuat. Ikatan tersebut adalah mencintai seseorang karena Allah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kuat, yang paling kokoh, ada empat. Yang pertama, saling loyalitas karena Allah, melakukan kedekatan antara seseorang dengan yang lainnya karena Allah, menyetujui dan saling berkumpul, saling memberikan bentuk dukungan dan loyalitas, semua didasari karena Allah. Kemudian yang kedua adalah al-mu'adah, melakukan permusuhan, saling bermusuhan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud. Kemudian yang ketiga adalah cinta karena Allah. Dan yang keempat adalah benci karena Allah. Al-muwalatu fillah, memberikan rasa loyalitas, dukungan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud adalah memberikan dukungan atau rasa loyalitas tersebut dalam perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Ketika kita lihat adanya sebagian pihak yang melakukan suatu perkara di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita sampaikan dukungan kita kepada dia. Kita sampaikan rasa loyalitas dia, kita kepada dia. Kita memberikan apa yang kita miliki demi mendukung apa yang ada di atasnya saudara kita tersebut dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunjukkan bahwasannya kita mendukungnya, tunjukkan bahwasannya kita juga senang dengan ketaatan tersebut, tunjukkan bahwasannya kita adalah orang-orang yang loyalitas dengan perkara-perkara yang dibangun di atas ketaatan. Inilah yang dimaksud dengan mendukung karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mendukung karena tujuan dan karena dasar kesukuan, bukan dukungan atau loyalitas karena organisasi, bukan dukungan atau loyalitas karena partainya atau kelompoknya, namun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting. Sehingga meskipun dia adalah orang yang satu suku dengan kita, namun ketika dia di atas perkara kemungkaran, maka kita tidak memberikan dukungan kepada kita. Jangan berikan rasa loyalitas kepada dia meskipun satu suku dengan kita, karena sebab dia di atas kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah yang diajarkan di dalam Islam. Namun semua itu terabaikan karena urusan dunia. Justru yang ada adalah sebaliknya. Justru yang ada adalah sebaliknya. Siapapun dia, apa yang dilakukan dia, bentuk apa yang ada dia di atasnya, namun dia adalah orang kita, satu suku dengan kita, dia satu golongan dengan kita, dia satu organisasi dengan dia, atau dia satu partai dengan kita, maka harus berikan loyalitas kepada dia meskipun itu kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dilarang di dalam Islam. Tidak seperti itu, akan menghancurkan iman, akan meruntuhkan Islam apabila seseorang muslim memiliki pendirian, memiliki sikap yang rusak seperti ini akan tertiadakan, akan tertepis, akan hilang. Saling menasihati karena Allah, akan hilang ingkarul mungkar, akan hilang teguran-teguran demi kebaikan, disebabkan karena prinsip yang rusak ini. Karena satu suku, satu kelompok, satu organisasi, satu partai, semua dibenarkan dan tidak boleh ditegur. Berbahaya. Semua itu dilarang di dalam Islam. Kemudian tali iman yang kedua adalah al-mu'adatu billah. Membenci, yakni memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu untuk pihak-pihak yang sudah tidak lagi mau menggubris nasihat. Untuk pihak-pihak yang sudah tidak mau lagi mendengar arahan-arahan taujihat, mau'idhah nasihat dari saudaranya atas kemaksiatan yang mungkin sedang dia lakukan dan sering dia lakukan, dinasihati oleh saudaranya, "Akhi, saudaraku, ini kemaksiatan, ini dosa, tinggalkan, ini akan memberikan bahaya untuk kita dan kepada kaum muslimin yang lainnya." Dia tidak menggubris, tidak memperhatikan dan tidak mendengar nasihat tersebut. Maka dalam hal ini kita memberikan permusuhan untuk dia, bukan karena orangnya, bukan karena dianya, namun kita memusuhinya karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu saat ketika dia nanti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan rangkul dia kembali, kita akan peluk dia kembali dan berikan dukungan loyalitas kepada dia tatkala dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang diajarkan di dalam Islam. Rasa loyalitas dan rasa antipati semua didasari karena Allah, bukan didasari karena kesukuan, bukan didasari karena kelompok, bukan didasari karena organisasi, bukan didasari karena apa, yakni partai politik, bukan, namun semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadikan iman kita kokoh, iman kita akan menetap, keislaman kita akan subur dan membaik di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Kemudian yang ketiga yang menjadi inti dalam hal ini adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya kurang lebih yaitu kita mencintai saudara kita karena dia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mencintai karena orangnya, bukan karena sukunya dia atau karena apa yang dia miliki dari duniawi, namun semata-mata kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini soleh, orang ini baik, orang ini rajin ibadah, orang ini selalu mendekatkan diri kepada Allah, orang ini selalu menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, memperhatikan agama dan keimanannya, mulia orang ini, kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin kita tidak bersatu dengan dia, tidak kumpul dengan dia, tidak langsung berinteraksi dengan dia, meskipun dia ini orang yang kita tahu ini sudah meninggal dunia sudah puluhan atau mungkin ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Apabila kita mengenal dia adalah orang soleh, maka kita mencintainya karena kesolehan yang ada pada dirinya. Adapun orang-orang pihak-pihak yang mungkin yang kita berinteraksi langsung dengan dia, maka ini suatu saat bisa berubah. Suatu saat kita bisa berubah. Mungkin saat ini kita cinta dia karena Allah, karena ketaatan, kesolehan yang ada pada dirinya. Namun tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat tatkala dia mulai berubah kehidupannya, berubah agamanya, sudah lalai dengan akhiratnya, sehingga dia pun mengisi kehidupan dunianya dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, maka kita akan rubah sikap kita. Yang keempat yaitu membenci dia karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah dahulu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sikap antipati kepada sahabatnya. Kepada sahabatnya sendiri yang beliau dahulunya cinta kepada sahabat ini Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya. Sebelumnya mereka saling menyayangi, saling membantu, saling tegur sapa, saling memberikan salam dan saling menjawab salam. Namun tatkala Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan dua sahabat yang lainnya melakukan pelanggaran syariat yang besar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh untuk umatnya apa yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin tatkala melihat kemungkaran yang parah, yang tidak bisa lagi, yakni yang parah, yang berbahaya, yaitu sikap antipati kepada dia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan salam kepada Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menjauhi dia. Para sahabat pun diperintahkan untuk tidak memberikan salam kepada dia. Bahkan istrinya pun diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauh darinya. Bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk memecah belah antara sesama, lah. Namun itu merupakan sikap yang diajarkan di dalam Islam sebagai bentuk memberi nasihat kepada dia. Bahwasanya seperti inilah yang diajarkan di dalam Islam. Terkadang memang kita cinta karena Allah, namun tatkala dia mulai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunjukkan kebencian dia kepada dia disebabkan kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, dan dicontohkan pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika menyikapi begitu keras kepada Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya, sampai suatu saat mereka bertiga ini bertaubat dengan jujur dan tobatnya pun diterima oleh Allah dan diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga menjadikan Rasulullah senang dan para sahabatnya pun bergembira, sehingga Ka'ab bin Malik dan dua sahabat pun kembali dirangkul, kembali disayang, kembali dipeluk, diberikan salam kepada mereka dan diberikan rasa cinta kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu pun yang mesti kita lakukan ketika kita melihat saudara kita ketika melakukan suatu pelanggaran yang parah yang akan memberikan dampak yang berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin, maka tahap-tahap yang diberikan diantaranya adalah memberikan antipati, memberikan boikot kepada mereka sebagai bentuk teguran agar dia sadar, agar dia mengerti dan kembali meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan yang dia lakukan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau seandainya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun berikan kepada mereka hak, yaitu rasa cinta kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memperkokoh iman yang ada di dalam kalbu kita, akan mengikat dengan kuat iman yang ada di dalam hati kita, sehingga insyaallah iman yang ada di dalam hati kita itu akan terjaga pada saat kita mencintai saudara kita karena Allah. Mencintai saudara karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai saudara itu tidak kemudian membiarkan saudara kita itu terus bergelimang di atas kemaksiatan. Kita bersaudara atau kita bersahabat, kita berteman, bukan melazimkan kita membiarkan begitu saja apa yang dia lakukan. Ketika ada saudara kita yang membiarkan kita, tidak menegur kita, meskipun kita melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran, sebenarnya dia bukan teman kita, justru itu adalah musuh kita. Karena sesungguhnya dia telah membiarkan diri kita masuk terjerumus dalam gubangan api neraka. Kalau seandainya memang dia adalah orang yang benar, sahabat, teman kita, apabila kita melihat kita hendak melangkahkan kaki kita sehingga hendak terjerumus dalam gubangan api neraka, maka dia pasti akan memegang tangan kita, akan merangkul kita dan menyeret kembali dan memperingatkan di depan Anda ada jurang. Itulah sahabat yang hakiki. Ketika melihat temannya melakukan kemaksiatan, ditegur. Ketika melihat saudaranya melakukan perbuatan dosa, pelanggaran syariat, disampaikan arahannya. Ini merupakan teman yang hakiki. Bukanlah seorang yang teman itu hanya membiarkan saudaranya itu berjalan semaunya. Namun itu merupakan teman yang akan menjerumuskan ke dalam neraka jahannam. Waliyadzu billah. Wallahu ta'ala alamin suwab. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Fa insyaallah kelanjutannya kita akan sampaikan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah. Kurang lebihnya lafu minkum, adapun benarnya itu semata-mata dari Allah, dan adapun salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.